Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk saling bersua melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah, untuk sama-sama kita merenungi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sama-sama kita berusaha untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Ayat kita pada hari ini adalah ayat ke-29 dari surat Ibrahim yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jahannama yaslaunaha wa bi'isal qarar. Yaitu neraka jahanam, mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-29 ini merupakan gambaran kepada kita bagaimana akhir dari balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang hidupnya itu dipenuhi dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Orang-orang yang selalu melakukan kerusakan di dalam kehidupannya, maka pasti akhir kehidupan mereka itu adalah jahannama yaslaunaha, neraka jahannam yang menyala-nyala. Yaslaunaha, menyala-nyala, yang Allah yang tidak bisa kita gambarkan bagaimana sakitnya kalau kita masuk ke dalamnya. Api sedikit saja, api kecil yang tersentuh dengan kulit kita, itu kita akan merasa sangat kesakitan, ya. Konon lagi kalau ternyata kita masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan api, ya, itu pasti akan sangat menakutkan dan tidak akan sanggup kita untuk memikirkannya bagaimana itu. Yang lebih parah lagi adalah kalau ternyata api yang ada di dalam ruangan itu adalah seperti api gas yang kita bisa bayangkan masakan itu akan lebih cepat kalau mempergunakan kompor gas daripada kompor biasa. Kompor biasa itu masak setengah jam, kompor gas itu bisa masak dalam waktu yang lebih cepat. Begitulah gambaran neraka yang apinya itu bukan hanya sekedar api seperti kompor atau kompor gas. Lebih daripada itu, api dengan kekuatan yang sangat dahsyat yang jangankan kita masuk ke dalamnya, panasnya saja kita tidak akan sanggup untuk merasakannya. Kita bisa akan lumer dari jarak sekian ratusan kilometer, bahkan sebagaimana yang digambarkan dalam beberapa hadis. Inilah akhir dari kehidupan orang-orang yang berbuat maksiat di dalam kehidupannya. Tidak ada yang baik, hidupnya tidak akan pernah baik, ya. Dia tidak akan mendapatkan respek yang baik dari masyarakatnya, dan akhirnya tentunya dia tidak akan mendapatkan penghargaan apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang akan diberikan adalah balasan dan siksa yang sangat dahsyat yang tidak akan sanggup dia rasakan. Fabi'sal wa bi'sal qarar, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menggambarkan di sini bahwa neraka itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, ya. Dan neraka itu adalah akan menjadi tempat tinggal mereka. Setiap orang pasti akan ingin kalau tempat tinggalnya itu adalah sesuatu yang nyaman. Tidak ada yang ingin tempat tinggalnya itu menjadi tempat yang tidak bisa dia beristirahat di situ. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan kedahsyatan neraka itu tidak hanya sekedar apinya saja yang begitu sangat menakutkan, akan tetapi juga neraka itu akan menjadi tempat tinggal, tempat beristirahat bagi para penghuninya. Tentunya kita bisa memikirkan bagaimana orang-orang yang di situ tidak akan pernah beristirahat. Bahkan di dalam keterangan ayat lain dikatakan bahwa kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha. Kalau sudah habis lumer kulit mereka itu, berteriak-teriak kesakitan tidak terhingga sebagaimana kalau kita dipanggang di atas api, tidak berakhir sampai di situ. Habis lumer kulit itu, Allah gantikan dengan kulit yang baru, sehingga akhirnya terus-terusan mereka akan merasakan penderitaan yang tidak ada habis-habisnya. Na'udzubillahi min zalik. Cukup sudah peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. cukup sudah berbagai gambaran yang menakutkan dari keberadaan neraka, dari mulai azab yang keras, azab yang menyakitkan, azab yang tidak tanggung-tanggung. Itu semua seharusnya menyadarkan kita jangan pernah mencoba untuk menapakkan kaki ke dalam neraka. Tetapi sekali lagi harus kita sadari dan harus kita lihat fenomenanya, bahwa walaupun orang kalau ditanya takut dengan neraka, tetapi sikap dan perbuatannya menunjukkan bahwa dia sangat senang untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak sebagaimana yang mereka lakukan dan mereka tampakkan. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, ayat ini sangat singkat, membicarakan tentang jahannam. Ya salawunaha wa bi'sal qarar. Kata-kata jahannam ini adalah sangat terkait dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya itu adalah wa ahallu qawmahum daral bawari jahannama. Jahannama di sini pada posisinya dia itu mansub. Mansub dalam arti kata objek. Objek yang sebelumnya ada subjek dan predikat, yang mana menjelaskan tentang Darul Bawar itu. Ternyata Darul Bawar itu pada pertemuan yang telah lalu dibahasakan dalam kajian saat ini adalah itu adalah jahannam. Jahannam di sini adalah api neraka. Api neraka itu yang mana Allah ingin campakkan siapa orang-orang itu, yaitu orang-orang yang telah menukar nikmatnya. Maka dibahasakan di sini wabi'sal qarar. Qarar di sini artinya al-mustaqir. Al-mustaqir di sini artinya tempat tinggal. Tempat tinggal yaitu seburuk-buruknya tempat tinggal. Jadi kalau kita merasakan, ada yang merasakan di dunia ini bahwasanya kita melihat ada seburuk-buruk tempat tinggal yang kita lihat, tapi di neraka nanti ada yang lebih buruk daripada itu. Kenapa? Karena dia akan mengalami musibah, akan mengalami bencana, yang mana bencana tersebut atau siksa-siksa tersebut yang mereka tidak akan pernah keluar dari api neraka. Itulah siksa yang paling menyedihkan. Maka dibahasakan di sini wabi'sal qarar, tempat yang paling buruk. Kira-kira kalau kita melihat Ustaz Perdana di dunia ini, tempat yang paling buruk itu mesti ada. Tapi ada yang lebih buruk lagi nanti. Itulah merupakan firman Allah yang mana mestilah kita betul-betul pahami bagaimana Allah menempatkan seseorang itu di dalam api neraka dengan membahasakan itu adalah menjadi tempat tinggal mereka, yang mana tempat tinggal mereka itu adalah yang betul-betul buruk. Maka kalau seandainya kita melihat dan di dunia ini banyak orang-orang yang merasakan hidupnya itu adalah buruk, belum tentu di akhirat itu buruk. Karena apa? Karena Allah akan melihat bagaimana kemampuannya untuk membangun ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar keimanannya. Dan belum tentu orang kehidupan mewah itu dia itu selamat dalam menghadapi akhirat kelak nanti. Bisa jadi ia digolongkan kepada orang-orang jahannam darul bawar tersebut. Kenapa? Karena mereka menggantikan nikmat yang Allah berikan itu selalu berpoya-poya, selalu berbuat maksiat, jauh dari syariat Allah, bagaikan masyrik wal maghrib, bagaikan timur dan barat. Itu adalah orang-orang yang akan dapat celaka yang pertama kalinya, yang dibahasakan dalam pertemuan kita yang telah lalu, yaitu darul bawar atau darul halak, yang mana darul bawar itu adalah memang jahannam. Dibahasakan di sini jahannam. Jahannam saja ketika kita menyebutkan kata-kata tersebut adalah memerlukan suara yang keluar dari napas kita melalui tenggorokan kita yang paling suara itu yang paling dalam melalui tenggorokan kita. Ini adalah merupakan kata-kata yang perlu diatur sehingga supaya pas kita menyebutkannya. Maka di api neraka juga begitu. Kata-kata ini sesuai dengan suara yang kita sebutkan sehingga yang betul-betullah mereka itu meluncur ke dalam api neraka. Artinya bukan sekedar masuk, tapi masuknya mereka ini mungkin bisa dicampakkan oleh malaikat, bisa mungkin dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau memang mereka itu masuk atas perbuatan, sikap, dan perilakunya selama ini di dunia. Kata-kata yaslaunaha, karena kalau malaikat yang memasukkannya, malaikat itu sangat gampang. Kenapa sangat gampang? Karena malaikat itu lebih besar tubuhnya daripada manusia. Kalaulah kita melihat bagaimana gambaran malaikat di dunia, di dalam melalui tafsir-tafsir, bahwasanya malaikat itu mempunyai sayap. Sayapnya itu antara satu sayap yang lainnya, kalau kita ingin menempuh perjalanan itu bahkan bisa menjadi 1000 tahun, ada yang mengatakan 2000 tahun, 3000, bahkan ada yang 5000 tahun. Maka ketika Rasulullah melihat Jibril alaihissalam itu yang aslinya, sisi itu Rasulullah melihat keindahan yang begitu indahnya. Artinya keindahan itu memang betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan itu sangat sempurna. Maka kalau sudah kita melihat seperti itu, maka neraka jahanam ini yang dijaga oleh malaikat itu sangat mudah sekali. Dihembuskannya saja itu sudah tercampak ke dalam api neraka yang dalam. Maka tidak ada kuasa manusia di situ. Ini saja yang Ustaz Perdana, mungkin ada kesimpulannya. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulannya adalah bahwa tidak akan pernah beruntung orang-orang yang melakukan kejahatan dan tidak baikkan di dalam kehidupannya. Seorang pelajar tidak akan pernah beruntung untuk dapat lulus daripada ujian atau dapat naik kelas pada saat dia tidak mau belajar atau bermain-main di dalam belajar. Mungkin dia akan merasakan kesenangan pada saat orang lain belajar, dia bermain-main, tapi kesenangan yang sangat sementara. Pada saat nanti dia berhadapan dengan waktu-waktu ujian, kepalanya akan sangat dipusingkan dan jiwanya tidak akan merasa tenang karena dia sudah melalaikan tingkah lakunya. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, sebagaimana seorang pelajar yang rajin, mungkin pada saat dia belajar, membaca, dia akan merasakan kesulitan di situ. Akan tetapi satu kesenangan yang sangat begitu indah pada saat dia mampu menyelesaikan setiap soal dari ujian yang diteskan kepadanya, dan akhirnya dia mampu mencapai naik kelas atau mencapai nilai-nilai tertinggi atau mampu masuk ke kuliah-kuliah negeri, misalnya universitas negeri. Begitulah di dalam kehidupan ini, orang yang melakukan tindakan kejahatan tidak akan mendapatkan kebaikan baik di dalam kehidupan dunia maupun di hari akhirat. Mungkin betapa banyak kita melihat bagaimana orang-orang yang jahat tapi sebenarnya adalah orang-orang yang kita bisa melihat kaya, namun sangat disayangkan sekali bahwa tentunya bahwa mereka itu tidak akan pernah nyaman menghadapi kehidupan ini, karena Allah sendiri menjanjikan bahwa orang-orang yang ingkar kepadanya itu akan tidak akan mendapatkan kebaikan apapun dari dirinya. Sebaliknya, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan fasilitas kehidupan yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Tidak harus kaya, tetapi menjalani kehidupan dengan sangat penuh bahagia dan merasakan kesenangan yang luar biasa. Ini saja dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.